Satu ini bakalan memberikan yang terindah dan yang terbaik. Tentu ada GBK Community, juga ada Eli Santika, Ju Palapa. Terima kasih GBK. Community luar biasa. Kenapa, Mas?